بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ. Kita masuk di hadis yang ke-6 pada bab salat al-jama'ah atau hadis yang ke-63 dari awal kitab ini. Hadis ini dan hadis setelahnya merupakan hadis terakhir dari bab salat jemaah. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih Umdatul Ahkam al-hadithus sadis an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Hadis yang ke-6 dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atay al-fajr." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki yakni perhatian ta'ahud yakni muhafazah perhatian dan penjagaan yang lebih dari salat-salat nawafil yang jamak dari nafilah yakni salat-salat yang selain salat wajib. Jadi tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian dan penjagaan yang lebih terhadap salat-salat nafilah dibandingkan 2 rakaat salat fajar. 2 rakaat salat fajar yakni salat qabliyah subuh yang dimaksud. Jadi menunjukkan dari hadis ini bahwa perhatian beliau terhadap 2 rakaat salat subuh di dalam menjaga melaksanakan muwadhabah lebih dibandingkan salat-salat nafilah yang lainnya. Karenanya, ya beliau menunaikan salat sunnah fajar ini, baik beliau dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Jadi beliau menjaga melaksanakan sholat sunnah fajar ini, baik dalam keadaan beliau mukim ya, maupun dalam keadaan safar. Bersamaan kita ketahui apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar-safar beliau, di mana disyariatkan bagi musafirin untuk mengqasar salat-salat rubaiyah. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi musafir untuk mengqasar salat rubaiyah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan contoh kepada umatnya untuk melakukan salat-salat sunnah rawatib pada safarnya tersebut, kecuali salat qabliyah fajar ini atau salat sunnah fajar ini, dan pada sebagian riwayat disebutkan salat qabliyah zuhur. Adapun salat-salat sunnah rawatib yang lainnya, maka beliau tidak melakukannya pada safarnya. Kemudian pada hadis berikutnya yang diriwayatkan Imam Muslim, rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini menggambarkan bagaimana tentang fadilah atau keutamaan dari salat sunnah fajar, ya, salat sunnah fajar, bahwa salat ini lebih baik bagi seorang yang menunaikannya dibandingkan dia mendapatkan dunia dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kemudian jika kita lihat, kita perhatikan, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau pada kitab Umdatul Ahkam ini, setelah menyebutkan yakni tentang mawaqitus shalah, selanjutnya tentang fadlus salatil jamaah, kemudian ternyata di akhir bab ini beliau menyebutkan tentang salat-salat tatawu, yakni dari salat rawatib. Apa sisi munasabah atau keterkaitan antara pembahasan bab salat jamaah dengan pembahasan salat-salat sunnah rawatib, ini salat-salat yang mengiringi salat-salat wajib? Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham, ketika mensyarah dua hadis yang terakhir, yakni hadis Ibn Umar yang sebelumnya kita baca, kemudian hadis Aisyah yang sekarang kita pelajari, beliau di akhir pembahasan menyatakan faidah. Kata beliau, faidah. Selanjutnya kata beliau, wajhu munasabati wad'i hadithai ibni Umar wa Aisyata anir rawatibi fi babi salatil jama'ah وجه مناسبة وضع حديثي ابن عمر وعائشة عن الرواتب في باب صلاة الجماعة بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها في بيته Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, sisi kecocokan peletakan dua hadis, yakni hadis Ibn Umar dan hadis Aisyah tentang salat-salat rawatib pada bab salat jamaah, sisi kecocokan peletakan dua hadis, yakni hadis Ibn Umar dan hadis Aisyah tentang salat-salat rawatib pada bab salat jamaah, bayanun penjelasan, ya, yakni sisi kecocokannya di sini berupa penjelasan anna salat al jamaah, bahwa salat jamaah itu innama tushra'u fil fara'id, hanyalah sesungguhnya disyariatkan pada al fara'id, salat-salat fardu. Duna rawatibiha, tidak pada salat-salat rawatibnya, salat-salat yang mengiringinya, baik qabliyahnya ataupun ba'diyahnya. Jadi yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah adalah pada salat-salat wajibnya. Dari mana faedah ini dipetik? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalliha fi baitihi, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kebiasaan beliau menunaikan salat-salat rawatibnya, yakni salat-salat sunnah rawatibnya, fi baitihi, di rumah beliau, ya, sebagaimana yang disebutkan pada hadis Ibn Umar yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Beliau menyatakan fa'ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jumu'atu fa fi baitihi. Adapun terkait dengan sunnah maghrib, yakni ba'diyah maghrib, demikian juga sunnah isya, kemudian qabliyah fajar dan ba'diyah jum'ah, karena salat jum'ah tidak ada qabliyahnya. Sayyid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Umar, menunaikannya di rumahnya. Jadi ini sisi munasabah, yakni kecocokan kenapa beliau meletakkan hadis-hadis tentang salat-salat sunnah rawatib, ya, pada bab salat jamaah, bukan khusus pembahasan tentang salat-salat sunnah. Jadi ada maksud yang beliau tuju menjelaskan kepada umat bahwa yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah adalah salat-salat fardunya, bukan salat-salat sunnah rawatib yang mengiringinya. Dan perkara yang maklum insyaallah bahwa yang afdal di dalam pelaksanaan salat-salat sunnah adalah di rumah-rumah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada keterangan hadis Aisyah ini, beliau menyatakan thumma zakara fi hadis Aisyah fadla sunnatil fajri. Kemudian al-muallif menyebutkan hadis Aisyah yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang keutamaan salat sunnah fajar. Wa hiya afdalur rawatib. Di mana salat sunnah fajar ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, merupakan salat-salat rawatib yang paling utama. Hal yang menunjukkan keutamaannya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian memperhatikannya. Ya, tidak meninggalkannya, baik beliau dalam keadaan mukim di Madinah maupun ketika beliau dalam keadaan safar. Ya, bahkan hal yang menunjukkan bagaimana perhatian beliau dan penjagaannya, yang menunjukkan keutamaan dari salat sunnah fajar ini, ketika luput dari melaksanakan pada waktunya, maka beliau mengqadanya. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa man fatahu syai'un minha sunna lahu qada'uh. Barang siapa yang luput darinya sesuatu dari salat-salat rawatib ini, maka disunnahkan baginya untuk mengqada'nya. Secara khusus tentunya dalam hal ini salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Pada talik yang kedua disebutkan di sini, zada fi hasyiyati nuskhatil matan, wa lihadza lamma nama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an salatil fajri qadaha ma'a ratibatiha. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tertidur dari salat fajar, yakni salat subuh, maka beliau mengqada salat subuhnya, yakni mengqada menunaikan salat pada waktunya yang lain dikarenakan terluput. Ini mengqada. Adapun jika pada waktunya itu diistilahkan dengan adaan, ya, kalau di luar waktunya diistilahkan dengan qada'an. Ma'a ratibatiha, bersamaan dengan, yakni mengqada' rawatibnya, qabliyahnya yang dimaksud. Apa yang disebutkan pada ta'liq ini mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Maryam radhiyallahu an. Saya akan menyebutkan pada riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Kata Abu Maryam radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan penyebutan tentang salat ratibahnya ini pada riwayat An-Nasa'i. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa asrayna lailatan. Falamma kana fi wajhi subhi nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama wa nama an-nas. Falam nastaykil illa bisyamsi qad tala'at 'alaina. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adhdhina fa'adhdhana. Thumma shalla ar-rak'atayni qabla al-fajri, thumma amarahu fa'aqama fa-shalla bin-nas. ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. Kata Abu Maryam radhiyallahu an, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, di mana ketika itu kami berjalan malam, melakukan perjalanan di malam hari. Ketika menjelang waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah. Ya, beliau singgah bersama para sahabatnya di suatu tempat. Fanama wa nama an-nas. Maka beliau tidur dan manusia pun tertidur. Ini sudah menjelang masuk subuh. Pada sebagian riwayat disebutkan ada beberapa sahabat, di antaranya Bilal Ibn Rabah, yang ditugaskan untuk menjaga, sehingga ketika datang waktu subuh, ya, diminta untuk membangunkan yang lainnya. Ketika itu Bilal radhiyallahu anhu, ya, beliau duduk, ya, dengan menghadap ke arah, yakni arah masyrik, arah timur, dengan harapan ketika terbit fajar beliau langsung yakni siaga membangunkan para sahabat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau pun tertidur. Ya. Kemudian kata Abu Maryam, "Falam nastaykid illa bisyamsi wa qad tala'at 'alaina." Dan kami tidaklah bangun kecuali matahari dalam keadaan sudah terbit. Dan justru yang pertama kali terbangun ketika itu Rasulullah SAW. Fa'amara Rasulullah SAW al-mu'adzina fa'adzana. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mu'adzin untuk adzan. Pada riwayat Muslim, beliau meminta para sahabat untuk berpindah dahulu dari tempat tersebut. Yani azan ini tidak dilakukan di tempat mereka terlelap. Pindah. Beliau ya mengabarkan bahwa dikarenakan di situ ini tempat tersebut ada syaitan yang menjadikan mereka yakni terlalai dari salat subuh. Kemudian thumma shalla ar-rak'ataini qabla al-fajri. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dua rakaat sebelum fajar. Ya, tentu sekali lagi ini terjadi setelah matahari terbit, jadi qada. Tsumma amara fa aqama. Kemudian beliau memerintahkan untuk ditegakkan salat yang dikumandangkan iqamah. Fasalla binnas, maka beliau pun mengimami manusia yakni salat subuh. Ya, dari sini menunjukkan bahwa jika seorang terluput dari salat subuh pada waktunya sehingga dia terbangun dalam keadaan sudah terbit matahari, ya, maka tetap dia mendahulukan salat qabliyahnya di dalam mengqadanya, baru setelah itu salat yang wajibnya ini salat subuhnya. Tsumma haddatsana bima huwa kainun hatta taquma as-sa'ah. Kemudian kata Abu Maryam radhiyallahu an, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada kami yang memberitakan tentang apa-apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Baik, ini hadis yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat qabliyah subuh walaupun dalam kondisi sedang safar, bahkan ketika terluput dari waktunya beliau mengqadanya, bahkan mendahulukan sebelum penunaian salat subuhnya. Selanjutnya wa yusannu ay yaqra'a bi ratibatil fajri bi suratai al-ikhlas. Dan disunnahkan bagi seorang untuk membaca pada ratibatil fajri. Ini yang dimaksud salat qabliyah subuh, salat sunnah fajar. Disunnahkan ini setelah membaca surat Al-Fatihah pada salat sunnah fajar ini untuk dia membaca dua surat Al-Ikhlas. Ya, pada talik yang ketiga dikatakan di situ ay suratai Al-Kafirun wal-Ikhlas. Dua surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Ya, dikarenakan pada surat Al-Kafirun berisi pembersihan dari segala bentuk peribadatan ya, orang-orang musyrikin. Ya, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, pembersihan atau pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat cela dan kurang. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini tentang disyariatkannya membaca dua surat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Aw bi qawlihi ta'ala, atau jika tidak dengan dua surat tersebut, tidak dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, kemudian surat Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua, atau dengan membaca yakni setelah surat Al-Fatihah yakni ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ini pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qulu amanna billahi وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ, sampai akhir dari ayat tersebut. Yani surat Al-Baqarah di ayat yang ke-136. Ini pada rakaat pertamanya. Kemudian وَفِي الرَّقَعَةِ الثَّانِيَةِ, pada rakaat yang keduanya, بِكَوْلِهِ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ, yani setelah surat Al-Fatihah membaca ayat pada surat Ali Imran ayat yang ke-64 dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, hingga akhir dari ayat tersebut. Jadi bisa dengan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas atau dengan dua ayat ini, yakni pada rakaat pertama ayat dari surat Al-Baqarah, pada rakaat yang kedua ayat dari surat Ali Imran sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ali Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya. Yang paling utama dalam hal ini tentunya mentanwi', memvariasikan sebagaimana yang datang dari sunnah. Datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terkadang membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas, terkadang membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini. sebagaimana tentunya pada pelaksanaan sholat Jum'ah ataupun pada pelaksanaan sholat Id yang beliau sallallahu alaihi wasallam memvariasikan. Di antara hikmah dengan ditanwi' ya divariasikan ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa lestari, terjaga, tidak terlupakan. Demikian pula ya bagi al-musalli sendiri, orang yang salatnya dia akan hadir kalbunya. Beda halnya dengan seorang yang membiasakan dengan satu jenis saja, ya, maka terkadang lisannya mengucapkan tetapi hatinya tidak mengiringinya atau tidak memikirkan apa yang dia baca. Ini pada seluruh kaifiyah, ya, ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beragam, maka sebaiknya seorang muslim juga menunaikannya secara beragam. Selanjutnya terkait dengan disyariatkannya bacaan ini, datang pada riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fi ratibatil maghribi, demikian pula disunnahkan pada ratibatul maghrib, jadi yang dimaksud salat ba'diyahnya, salat ba'diyah maghrib, bi suratai al-ikhlas, dengan dua surat al-ikhlas tersebut, yakni surat qul ya ayyuhal kafirun dan surat qul huwallahu ahad. Jadi syariat atau disunnahkannya ini pada salat ba'diyahnya, bukan pada salat wajibnya, bukan pada salat maghribnya. Ya, kita mendapati di banyak masjid-masjid kaum muslimin, ya, mereka imam-imam masjidnya tidak lepas pada salat maghrib, salat maghribnya dari dua surat tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang menyalahkan, ya, yang tidak membaca dua surat tersebut. Kami dikatakan, oh, belum faqih kok mudah imami, ya, karena alasannya tidak membaca dua surat tadi pada sholat maghrib. Jadi yang sunnah itu justru pada sholat ba'diyahnya, bukan pada sholat maghribnya. Pada hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raq'ataini ba'da al-maghrib wa fi ar-raq'ataini qabla salati al-fajr. Kata beliau, ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghrib wa fi raq'ataini ba'da salati al-fajr qabla salati al-fajr wa fi raq'ataini qabla salati al-fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku tidak bisa menghitung, artinya saking banyaknya, dari apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca pada dua rakaat setelah salat maghrib dan dua rakaat sebelum salat fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadisnya diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan di antara hikmah kenapa disyariatkan ketika salat sunnah fajar membaca dua surat tersebut, demikian juga salat ba'diyah maghrib membaca dua surat tersebut. Kata beliau, liyaftatihan naharu wa yahtatimuhu bitauhid. agar terbuka yakni siang dan tertutup dengan tauhid. Yakni agar berawal siang dengan tauhid dan penutupnya, ya penutup siang yakni maghrib juga dengan tauhid. Kenapa? Wali annahu muhtajun ila tajdidi imanihi kulla waqtin. Dikarenakan seorang muslim, seorang mukmin senantiasa butuh akan adanya tajdid, pembaharuan pada keimanannya agar selalu ya segar, selalu kokoh ya keimanannya, tauhidnya kulla waqtin, pada setiap kesempatan, pada setiap waktu. Ini hikmah disyariatkannya untuk membaca dua surat tersebut pada qabliyah subuh, yang ini merupakan awal hari, ya awal siang, dan pada ba'diyah maghrib yang merupakan akhir dari siang. Tapi terkait dengan keutamaan dari salat-salat rawatib yang lainnya selain salat subuh, telah datang pada hadis-hadis yang lain, di antaranya yang berkaitan dengan salat zuhur. Pada riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'ala an-nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk disentuh api neraka. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, menunjukkan bahwa termasuk dari yang sabit dari sunnah ya, yarhamukallah, bahwa setelah salat zuhur ada ba'diyah yakni 4 rakaat. Syekh Muhammad bin Umar Bazamul pada kitab beliau Bughyatul Mutatawwi pada pembahasan tentang salat rawatib ya yakni zuhur, beliau menyebutkan tentang kaifiyah dari salat ba'diyah zuhur. Di antaranya yang beliau sebutkan di sana bahwa yang datang dari sunnah terkait dengan ba'diyah, penyebutan riwayat 2 rakaat ya, demikian juga riwayat 4 rakaat. Jadi kaifiyahnya yang datang dari sunnah itu ada 3. Pertama yakni 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Yang berdasarkan riwayat dari yakni sahabat Ibnu Umar yang sudah kita pelajari. Kemudian 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Hadis Aisyah yang sudah kita pelajari juga pada pembahasan sebelumnya. Kemudian hadis ini yang menyebutkan tentang keutamaan rawatib zuhur, yakni 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya. Ini 3 kaifiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazamul pada kitab beliau Bughyatul Mutatawwi. Kemudian terkait dengan keutamaan salat rawatib asar, meskipun ini bukan termasuk dalam cakupan dari 14 rakaat ataupun 12 rakaat yang Rasulullah SAW memberikan hasungan, dorongan, ya motivasi untuk menjaganya, Tapi memiliki keutamaan yang agung. Di dalam sahih Sunan Abi Dawud, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan tentang riwayat keutamaan salat asar, yakni salat qabliyahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang dia salat sebelum asar 4 rakaat. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan untuk seorang menunaikan 4 rakaat salat sebelum asar, yakni salat qabliyah, dan terkait dengan kaifiahnya, ya, yakni 2 rakaat di dalam pelaksanaannya. Kemudian pada footnote di sini, pada footnote yang kedua itu ada yang belum terbaca tentang keutamaan salat fajar. Wa qad warada fi sunnatil fajri salluha law taradatkum al khailu. Salatlah oleh kalian, yakni tunaikan salat, yakni salat qabliyah fajar, meskipun kalian dalam keadaan dikejar, diusir oleh pasukan berkuda, ini pasukan berkuda musuh. Qultu akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazamul pada kitab Bughyatul Mutatawwi, ya, bahwa hadis ini hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga tentang keutamaan salat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar telah cukup pada apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa kita pelajari pada akhir dari bab salat al-jamaah. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan babul adzan pada kesempatan berikutnya. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.